Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله، ucapan yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat yang Allah Jalla wa'ala telah berikan kepada kita. Salah satu dari sekian nikmat yang patut kita syukuri dan ingat selalu, bahwa mudah-mudahan melalui doa yang kita selalu panjatkan dan kita minta kepada Allah Jalla wa'ala, berupa musibah yang menimpa pada kita selama ini atau beberapa kurun belakangan ini, penyakit COVID, alhamdulillah pada akhir-akhir dari waktu-waktu yang ada kita saksikan bersama, alhamdulillah segala puji semata baginya. Mudah-mudahan seterusnya Allah Jalla wa'ala mengangkat musibah penyakit yang membahayakan ini, Allah Jalla wa'ala hentikan dan Allah angkat dan kembalikan kepada hambanya untuk bisa menikmati kesehatan. Nah, itulah husnudzan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kabulkan doa-doa kita, berharap kapan terhentinya penyakit ini. Alhamdulillah, khususnya di negeri ini, alhamdulillah kita saksikan persentase keadaannya semakin berkurang, semakin menurun. Alhamdulillah kita bisa sholat berjamaah kembali sebagaimana tuntunan kita menegakkannya. Demikian pula muamalah kita satu dengan lainnya, yang kita berinteraksi, yang tadinya kita terasa berjarak, alhamdulillah semata dengan pertolongan dan pemberian dari Allah Jalla wa'ala, Allah kembalikan kembali. Termasuk ta'lim yang kita lakukan, kita saksikan alhamdulillah sudah mengarah keadaan yang normal, sehingga pada malam hari ini pun diberikan rukhsah, diberikan kemudahan bagi kita untuk kita bisa ta'lim, bukan hanya para aba, para bapak, maka demikian pula para ummahat dan juga auladuhum, anak-anak kita semua. Maka tentunya perlu kerjasamanya kita bersama untuk menjaga dengan sebaik-baiknya kelonggaran seperti ini. Tetap kita jaga dan kita ta'awun satu dengan yang lainnya agar tertibnya ta'lim, terlebih lagi sholat berjamaah, dari sesuatu kegaduhan. Semata-mata kita syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi. Demikian pula juga kita berterima kasih kepada waliul amr, kepada pemerintah kita yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi, melawan adanya penyakit ini yang menimpa kepada rakyat dengan segala usaha yang maksimal, berusaha bagaimana mengatasinya. Semoga jerih payah mereka, para pemerintah kita, Allah Jalla wa'ala berikan ganjaran yang setimpal dengan segala kekurangan yang ada. Tetap mereka adalah pemerintah kita bersama, dan kita dukung program mereka dalam perkara yang sesuai dengan syar'i. Alhamdulillah, dengan pelaksanaan protokol kesehatan sebagai upaya ikhtiar, upaya untuk bisa terjaganya atau tidak semakin tersebarnya penyakit tadi, alhamdulillah semata dengan izin Allah Jalla wa'ala hal itu dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala jaga pemerintah kita untuk senantiasa berjalan di atas garisnya Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran dan Sunnah, dan selalu berusaha mengedepankan dari kepentingan kaum muslimin. Jazahumullahu khairal jaza. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian ta'lim kita sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya. Ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah, dengan selesainya al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, yaitu tentang al-Islam, tentang rukun Islam, telah kita selesaikan pada kajian yang lalu. Malam hari ini kita melangkah di halaman ke-117, al-martabatul thaniyah, tingkatan yang ketiga, al-iman. Dimulai dengan ta'riful iman. Ta'rif artinya pengenalan atau definisi. Berkata Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, al-martabatu tsaniyatu al-iman, وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة minal iman. Al-martabatul thaniyah al-iman, wahuwa bid'un wa sab'una syu'batan fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Syekh Salih bin Fauzan hafizahullah ta'ala, menjelaskan, fal iman a'ammu minal islam. Ketahuilah bahwa iman itu lebih umum dibandingkan Islam. Naam. Iman lebih umum dibandingkan al-Islam. Sehingga dengan itu, fa kullu mu'minin muslimin. Maka setiap orang yang beriman, maka dia mesti muslim. Wa kullu mu'min muslim. Setiap orang yang beriman, pasti dia sudah sesungguhnya atau sudah semestinya dia muslim. Nah, Sebaliknya, walaisa kullu muslimin mu'mina. Dan tidaklah atau bukanlah setiap muslim itu adalah orang yang beriman. Laisa kullu muslim mu'mina. Bukanlah setiap muslim itu pasti orang yang beriman. Karena keimanan membutuhkan syarat-syaratnya. Nah, maka ketika dia telah sungguh-sungguh beriman, pasti dia muslim. Sebaliknya, tidak setiap muslim dia orang yang beriman. Fal iman a'ammu min jihati nafsih wa akhassu min jihati ahlih. Maka iman itu lebih umum dari sisi dirinya dan lebih khusus dari sisi pelakunya. Lebih khusus dari sisi pelakunya. Karena tidak setiap muslim itu adalah orang yang beriman. Nah, oleh karenanya jika kita perhatikan pada hadis Jibril yang beliau datang dalam bentuk menyamar sebagai manusia menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan yang diajukan pertama tentang Islam. Akhbirni anil Islam. Tingkatan yang lebih umum. 6. Jibril bertanya demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau jawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah, dan seterusnya. Bahwa Islam itu adalah engkau bersaksi dengan dua kalimat syahadat, sampai beliau sebutkan pada kelima rukunnya. Pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh Jibril alaihissalam, akhbirni anil iman. Lebih mengerucut lagi. Beritakan, jelaskan kepadaku apa itu iman. Kata beliau, kata Nabi, beliau jawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, sampai seterusnya pada keimanan yang keenam, iman kepada takdirnya Allah. Kemudian tidak terhenti sampai di situ, bertanya dengan pertanyaan berikutnya tentang akhbirni anil ihsan. Beritakan, jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Lebih mengerucut lagi. Beritakan kepadaku apa makna ihsan. Maka dijawablah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Naam. Bahwa engkau beriman, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah jalla wa ala seperti halnya seakan-akan kau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah lah yang melihatmu." Nah, kedemikian pula dalam pembahasan ini dimulai dari rukun Islam. Maka giliran saat ini rukun iman. Sebentar lagi selesai rukun iman, tingkatan yang ketiga tentang masalah ihsan. Nah, jika seseorang sudah pahami apa itu Islam, maka berikutnya dia memasuki memahami apa itu iman. Maka iman akhassu min jihati ahlih. Lebih khusus enam dibanding dari sisi pelakunya. Karena dia sudah melakukan tahapan Islam. Kemudian dia melangkah berikutnya pada tahapan al-iman. Enam. Berikutnya Syekh Al-Fauzan memberikan penjelasan tentang definisinya. Definisi iman itu apa, baik dari sisi al-lughah maupun dari sisi asy-syara', beliau jelaskan masing-masingnya. Kata beliau, al-imanu fil lughah. Iman itu menurut bahasa. al-lughah menurut bahasa atau bahasa lainnya etimologi bahasa Arab. Menurut pandangan bahasa Arab, iman itu at-tasdiq. At-tasdiq, membenarkan atau percaya. Qala Allah Ta'ala, Syekh Al-Fauzan membawakan dalil salah satu firman Allah Jalla wa'ala pada surat Yusuf ayat ke-17. Qala Ta'ala, ala lisani ikhwati Yusuf. Allah Jalla wa'ala firmankan melalui lisannya saudaranya Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Apa kata saudara Nabi Yusuf? Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Naam. Wa ma anta bimu'minin lana. Di sana padanya kata mukmin, bimu'min walau kunna shadiqin. Sekaligus juga di sana ada kata shadiqin. Tadi telah disebutkan bahwa iman secara bahasa at-tasdiq, membenarkan atau percaya. Makna ayat ini akan lebih jelas ketika kita lihat pada ayat yang sebelumnya jalan ceritanya. Namun sebelumnya kita lihat apa arti dari ayat 17 ini. Wa ma anta bimu'minin lana. Ma di situ berarti tidak. Wa ma anta, dan tidaklah kamu, bimu'minin lana, orang yang percaya kepada kami. Walau kunna shadiqin, sekalipun kami ini adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Siapa yang bilang seperti ini? Siapa yang bilang? Saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Naam. Ditujukan kepada siapa perkataan ini? Kepada abahnya. Siapa abahnya mereka semua? Termasuk abahnya Nabi Yusuf. Nabi Ya'qub alaihissalam. Naam. Bagaimana jalan ceritanya? Perlu kita tahu atau bagaimana? Naam, kita awali dari ayat, setidaknya dari ayat yang ke-14 atau dari ayat yang ke-13. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Berkata Nabi Ya'qub alaihi salam, inni la yahzununi. Sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, kepergian kamu, salah satu dari saudara-saudara Yusuf tadi, bersama dia, dengan bawa Yusuf. Wa akhafu ayyakulahu dhi'b. Kepergian kamu bersama Yusuf, layahzununi, sangat menyedihkan aku, kata Nabi Ya'qub. Keberatan aku sesungguhnya. Tapi berhubung kamu minta-minta, kamu rayu kepadaku supaya Yusuf bisa ikut. Nam, sungguh la yahzununi. Sebetulnya aku ini berat, aku ini sedih. Wa akhafu ayyakulahu dhi'b. Dan aku sangat mengkhawatirkan kalau dia akan dimakan oleh adh-dhi'b, oleh serigala. Mengingat jalan keluar dari tempat ini tidak lepas binatang buas. Di antaranya adh-dhi'ab, serigala-serigala. Aku takut kalau sampai terancam akan menjadi makanan buat mereka. Wa antum anhu ghafilun. Sementara kalian semua lengah. Tidak mungkin waspada sepenuhnya. kalian mungkin ada kelengahan, kemudian kesempatan bagi serigala tadi untuk memakannya. Demikian maknanya. Inni la yahzununi an tadhhabu bih. Sungguh berat bagiku, sedih bagiku engkau bawa dia. Wa akhafu an ya'kulahu dhi'b, dan aku khawatir kalau sampai dimakan serigala. Wa antum anhu ghafilun, sementara kalian lengah. Qalu, ayat ke-14, mereka bilang, saudara-saudara Yusuf tadi, lain akalahu dhi'bu wa nahnu usbah, kalau sampai dia dimakan serigala, nahnu usbah, kami ini kelompok atau saudara-saudara yang kuat, yang kompak, sehingga akan mudah mengusir serigala tadi untuk mengancam kita. Demikian maknanya. Wa nahnu usbah, inna idzal la khasirun, sesungguhnya kami kalau begitu akan menjadi orang-orang yang rugi. Kalau sampai kemudian Yusuf akan terancam oleh dan sampai dimakan oleh mereka, oleh serigala. Nah, inna idzal la khasirun. Bisa dipahami? Nah, kemudian ayat yang ke-15, falamma dhahabu bihi wa ajma'u, maka tatkala mereka berangkat, sudah berhasil membawa Yusuf, sudah berhasil merayu ayah mereka, Nabi Ya'qub alaihissalam, wa ajma'u, dan mereka sudah sepakat, komplotan ini tadi, saudara-saudaranya tadi, an yaja'aluhu fi ghayabatil jubbi, untuk kemudian nantinya Yusuf dimasukkan di ghayabatil jub, ke dasar sumur. Sudah rencana ini mereka semua. Wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Kami, kata Allah, wahyukan kepadanya bahwa engkau nanti pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka. Wa hum la yash'urun, sementara mereka tidak sadar. Suatu saat Yusuf akan menceritakan kembali, memutar kembali kejadian-kejadian yang sudah berlangsung di saat Allah sudah angkat dan Allah sudah berikan kemenangan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Waja'u abahum isya'an yabkun. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka, kepada Ya'qub alaihissalam, isya'an, pada waktu isya, pada waktu sudah malam, yabkun, sambil menangis. Menangis beneran atau menangis buat-buatan kira-kira? Untuk nampakkan kesedihan pada cerita ini, bahwa Yusuf sudah dimakan serigala, ini buktinya pakaiannya berlumuran darah. Ya, enam. Padahal Yusuf sudah dijebloskan ke dalam sumur. Sehingga mereka balik seakan-akan menyesal, seakan-akan kemudian kecewa, apa menyesal kenapa mereka lakukan itu. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq. Mereka bilang, wahai ayah kami, sungguhnya kami tadi pergi berangkat untuk nastabiq, untuk bermain-main, berlomba-lomba di antara kami. Wa tarakna Yusuf inda mata'ina, dan kami tinggalkan Yusuf di samping barang-barang kami. Fa'akalahu dhi'b, maka kemudian diterkam oleh serigala. Dusta apa bukan? Dusta. Naam. Fa'akalahu dhi'b. Wama anta, ini kalimat ini, wama anta bimu'minin lana, dan kau tidak percaya, tidak membenarkan kami. Nah, walau kunna shadiqin, walaupun kami ini orang yang jujur. Padahal memang dusta, padahal memang bohong. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Bisa difahami cerita singkat ini tadi? Nah. Asy-syahid pada kalimat wa ma anta bimu'min lana, dan engkau pasti tidak akan bimu'min, tidak akan percaya, tidak akan membenarkan lana kepada kami semua, walau kunna shadiqin, walaupun kami ini semua menyebutkan apa adanya. Nah, disitulah Syekh Al-Fauzan membawakan dalil tentang iman dari sisi bahasa. Sehingga kata beliau, ai bimusaddiq lana. Bimu'min di situ artinya bimusaddiq lana. Kamu tidak akan membenarkan kami. Tidak akan percaya kepada kami. Nah, semoga ayat tadi bisa kita ambil manfaatnya. Walaupun kita sedang mengambil dari sisi keimanan dari sisi al-lughah, sisi bahasa. Setelah kita fahami iman dari sisi al-lughah, wa ammal imanu fi syar'i, sedangkan iman dari sisi syar'i, secara syar'i ini bisa disebut secara istilah, fahuwa kama fassarahu ahlus sunnati wal jamaah, yaitu sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh ahlus sunnah wal jamaah. InsyaAllah kita hafal semua. Definisi iman menurut ahlus sunnah, qaulun bil lisani. Antum kasih tanda. Qaulun bil lisani, wa'tiqadun bil qalbi, wa'amalun bil jawarihi, yazidu bit ta'ati, wa yanqusu bil ma'siyati. Ya, sambil dihafal. Qaulun bil lisan, qaul, ucapan. Bil lisan, dengan menyatakan persaksian dua kalimat syahadah. Wa'tiqadun bil qalbi, tidak cukup ucapan dengan lisan, tapi i'tiqad bil qalbi, disertai i'tiqad, keyakinan pada hati. Hatinya betul-betul sejalan, membenarkan apa yang diucapkan. Wa'amalun bil jawarih, iman itu tidak cukup dengan lisan, iman itu tidak cukup dengan i'tiqad, dengan hati juga, tapi harus dengan yang ketiga, amalun bil jawarih, diamalkan dengan jawarih, dengan anggota tubuh kita. Nah, dengan anggota tubuh kita, merespon, menindaklanjuti apa yang sudah terucap melalui lisan, apa yang sudah diyakini dengan hatinya, maka silahkan sekarang untuk bergerak, beramal dengan apa yang telah kamu imani. Setiap apa yang ada di dalam Al-Quran dan setiap apa yang ada di dalam Sunnah, siap untuk amalun bil jawarih. Yazidu bitta'ati, iman itu yazid, bertambah. Bertambahnya bagaimana? Bitta'ah, dengan ta'at. Seorang kalau melakukan ta'at akan terasa bertambah keimanannya tadi. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang beriman itu salah satu cirinya, tuliyat 'alaihim ayatu, jika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Dengan ayat ini Ahlus Sunnah mengambil kesimpulan bahwa iman itu tidak kemudian terus lurus begitu saja, tapi bisa naik bisa turun. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah, dan berkurang dengan sebab adanya maksiat-maksiat, dengan sebab adanya dosa-dosa, iman itu menurun. Ketika iman tadi itu menurun, maka menjadi sebab kita cenderung untuk terseret kepada perbuatan dosa. Wal iyadu billah, innan nafsa La ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu cenderung untuk mengantarkan kepada su, kepada kejelekan, kejahatan, dosa. Jika tidak dikendalikan dengan iman, maka akan semakin terpuruk. Wal iyadu billah, kemudian sampai hilang total sama sekali keimanannya. Seperti seseorang melakukan zina, nah maka imannya sedang menurun. Bukan iman itu total tidak ada padanya. Orang melakukan pencurian, imannya sedang menurun. Masih ada walaupun setitik keimanan itu pada dia. Nah, dan perbuatan dosa-dosa yang lainnya. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah belum atau tidak mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar. Nah, masih ada harapan pelaku dosa besar tadi itu kembali ke jalan Allah untuk kembali mengangkat keimanannya tadi. Nah, berbeda dengan keyakinan kaum Khawarij bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Salah satu perbedaan Ahlus Sunnah dengan Khawarij adalah bahwa mereka Khawarij mengkafirkan setiap orang yang melakukan dosa besar. Melakukan zina, kafir. Melakukan mencuri, kafir. Dan seterusnya. Wal'iyadubillah, dari pemahaman yang ekstrim, pemahaman yang berbahaya, kalau sampai ini mengidap pada salah satu otak atau pada salah satu jiwa, ketika dia dapatkan ilmu itu entah dari mana, dari kalangan mereka, meresap pada hatinya, maka akan memporak-porandakan keyakinan keimanannya. Nah, itulah iman. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih. Ditambahkan lagi, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Kajian pekan depan insyaallah ketika masing-masing ditanya insyaallah sudah hafal ya. Naam. Harus hafal. Naam. Definisi yang seperti ini yang mengharuskan setiap kita untuk tahu. Naam. Wa huwa bihadza at-tafsir yakunu haqiqah syar'iyyah. Maka dengan penafsiran yang seperti ini jadilah penafsiran haqiqatus syar'iyyah. Hakikat secara syar'i, definisi yang sebenarnya secara istilah demikian tentang iman. Haqiqatun syar'iyyah. Li'annal haqa'iq salasun. Karena hakikat atau hakikat itu ada tiga. Yang pertama hakikatun lugawiyah. Hakikat secara lugawi. Sebagaimana tadi sudah kita lalui. Wa hakikatun syar'iyah. Hakikat secara syar'i. Yang tadi baru saja disebutkan definisinya. Dan yang ketiga hakikatun urfiyah. Hakikat secara kebiasaan. Nah, al-haqa'iq atau hakikat-hakikat itu thalathun, ada tiga. Hakikatun syar'iyah, hakikatun lughawiyah, dan hakikatun urfiyah. Wa tafsirul iman bihadat tafsir, maka penafsiran iman dengan tafsir yang seperti ini, hakikatun syar'iyah. Antum beri tanda. Hakikatun syar'iyah. Definisi yang telah kita tahu tadi adalah hakikatun syar'iyah. Fal iman nuqila minal ma'na al-lughawi ilal ma'na asy-syar'i. Maka iman tadi ternukilkan dari makna secara bahasa menuju makna secara syar'i, secara istilah. Naam. Selanjutnya kata beliau hafizahullah, fal iman qaulun bil lisan. Maka iman itu adalah ucapan dengan hati. Nah, beliau mulai memberikan definisinya masing-masingnya. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih. Sekarang beliau mulai dengan qaulun bil lisan, iman dengan ucapan dengan lisan. la budda minan nutqi wal i'tirafi bil lisan, mengharuskan ucapan dan pengakuan dengan lisan. Itu maknanya qaulun bil lisan. Wa i'tiqadun bil qalbi, dan keyakinan dengan hati. La budda min an yakuna ma yantiqu bihi bil lisanih, mengharuskan apa yang dia ucapkan dengan lisannya, mu'taqidan lahu biqalbih, maka diyakini pula dengan hatinya. Nah, insyaallah sudah kita lalui dan sudah kita bahas di halaman 108. Nah, wa illa kana mithlu imanil munafiqin, jika tidak demikian maka seperti keimanannya kaum munafiqin. Antum kasih tulisan, lihat halaman 108. Nah, bahwa pengucapan dengan lisan dan pengingkaran dengan hati, maka itu tariqatul munafiqin, caranya kaum munafiqin. Seperti di sini pula, jika ternyata berbeda apa yang diucapkan dengan apa yang diyakin dengan hati, maka imannya adalah imanul munafiqin. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada surat Ali Imran 167, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Yaqulun, mereka berkata, bi afwahihim, dengan lisan, dengan mulut-mulut mereka, ma laysa fi qulubihim, apa yang tidak di dalam hati-hati mereka. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Maka jika berbeda apa yang ada di lisan dengan apa yang di hati, maka itu seperti atau caranya kaum munafiqin. Berikutnya kata beliau, wala yakfi al-qawlu bil lisan wal i'tiqadu bil qalbi, dan tidak cukup juga ucapan dengan lisan dan keyakinan dengan hati. Belum cukup juga jika keduanya sudah ada. Balla budda minal amal bil jawarih aydha, bahkan mengharuskan amalan anggota tubuh juga. Amalun bil jawarih. Nah, la budda min ada'il faraid, mengharuskan untuk menjalankan al-faraid. Faraid itu yang wajib, apa yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak cukup kemudian dia sudah beriman dengan lisannya, dengan yakin dalam hati, tapi tidak berbuat apa-apa. Maka di sana ada konsekuensi, mengharuskan dia menjalani apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Watajannab al-muharramat, selain menjalankan faraid, dia menjauhkan al-muharramat, apa-apa yang diharamkan. Wa yaf'al at-ta'at, maka dia dengan itu menjalankan ketaatan. Wa yatajannab al-muharramat, dan dia jauhi perkara-perkara yang diharamkan. Kullu hadza minal iman, semua tadi adalah bagian dari keimanan. Antum berikan tanda, kullu hadza minal iman. Wa huwa bihadha at-ta'rif yashmul ad-din kullahu, maka dengan definisi yang seperti ini mencakup agama semuanya. Agama tadi terkandung qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil qalbi, wa 'amalun bil jawarih. Lakin hadhihi at-ta'at wasyara'i al-kathirah, akan tetapi ketaatan-ketaatan itu semua dan syariat-syariat yang banyak, minha ma huwa juz'un min haqiqatil iman. Darinya ada yang merupakan bagian hakikat keimanan. Wa minha ma huwa mukammilat lil iman. Dan darinya pula ada yang merupakan penyempurna kepada keimanan-keimanan. Antum beri tanda juz'un min haqiqatil iman dan juga mukammilat lil iman. Nanti akan ada rinciannya dari seluruh bentuk ketaatan-ketaatan di dalam Al-Quran dan Sunnah, syariat-syariat yang begitu banyak. Maka mana yang termasuk padanya bagian dari keimanan, atau pada mana di sana ada yang ada penyempurna dari keimanan-keimanan. Tidak sempurna salah seorang di antara kalian. Sampai dia memuliakan tetangganya, sampai dia memuliakan tamunya. Nah, di sana padanya kata la yu'min, tidak beriman. Tidak beriman di situ bukanlah kafir, akan tetapi tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia memuliakan tetangganya, sampai dia memuliakan tamunya. Ya. Berarti kalau pengin iman sampai sempurna, dia lakukan apa yang disebutkan pada hadis tersebut. Ya. Nah. Jadi nanti padanya pembagian-pembagian dari sekian banyak bentuk ketaatan, ini bagian dari keimanan mutlak yang tidak bisa ditawar, dan ini bagian dari kesempurnaan keimanan. Berikutnya 118, wal imanu lahu arkan walahu syu'abun. Iman itu punya rukun-rukunnya dan punya syu'ab, punya cabang-cabangnya. Iman punya rukun-rukunnya, punya cabang-cabang. Antum kasih tanda, arkan sama syu'ab, antum kasih tanda. Nah, waqad bayyanaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan fi haditsain, pada dua hadis. Bayyana arkanul iman fi hadis Jibril. Beliau telah jelaskan rukun iman pada hadis Jibril. Wa bayyana syu'abul iman, dan beliau telah jelaskan cabang keimanan pada hadis al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 sekian cabang. Penjelasannya nanti insyaallah taala pada waktunya. Itulah yang bisa kita kaji pada kajian malam hari ini. Semoga kita harapkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.